Aisyah adinda kita yang sopan dan jelita, angkat SMP dan SMA 9 rata-rata, pandai mengarang dan organisasi, mulai Muharram 1401 memakai jilbab menutup rambutnya, busana muslimah amat pantasnya. Aisyah adinda kita yang sopan dan jelita, indeks prestasi tertinggi 3 tahun lamanya, calon insinyur dan bintang di kampus, bulan Muharram 1404 tetap berjilbab menutup rambutnya, busana muslimah amat pantasnya. Aisyah adinda kita tidak banyak berkata, Aisyah adinda kita dia memberi contoh saja. Ada 10 Aisyah berbusana muslimah, ada 100 Aisyah berbusana muslimah, ada 1 juta Aisyah berbusana muslimah, ada 1 juta Aisyah. Aisyah adinda kita yang sopan dan jelita, indeks prestasi tertinggi 3 tahun lamanya, calon insinyur dan bintang di kampus, bulan Muharram 1404 tetap berjilbab menutup rambutnya, busana muslimah amat pantasnya. Aisyah adinda kita tidak banyak berkata, Aisyah adinda kita dia memberi contoh saja. Ada 10 Aisyah berbusan Aisyah, 1 juta